السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal ibadah, ilmu yang merubah sikap dan karakter, ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW setiap pagi. Ya, setiap pagi hadirin, setiap pagi itu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan atau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Hadirin yang Allah muliakan, itulah doa Nabi setiap pagi, minta ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang merupakan konten dan teori, bukan hanya sebatas ilmu yang berupa maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, yang bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, bisa kita jalani. Itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, dengan ta'zimul ilm, dengan memuliakan ilmu. Makanya kaidah di dunia para ulama, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa atau man la yukrimuhul ilmu ilma atau man la yukrimil ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya, atau Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Maka muliakanlah ilmu. Maka muliakanlah ilmu. Walaupun misalnya guru atau ustaz kita gak ngelihat, hadirin, seperti kajian online seperti ini, kita mau jungkir balik pun gak ada masalah. Dalam arti secara kasat mata, wah, gak ada yang ngelihat misalnya kita kajian di kamar. Tapi bukankah kita berinteraksi dengan al-alimul khabir, as-sami'ul basir, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Kalau kita tidak memuliakan, maka kita gak akan dimuliakan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita muliakan, maka Allah akan muliakan kita. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man lam yasunil ilma, man lam yasunil ilma lam yasunul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Jadi man lam yasunil ilma lam yasunul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, niscaya ilmu gak akan jaga dia. Maka jagalah ilmu kita dengan baik. Hadirin yang Allah muliakan, dan minta terus pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus minta agar ilmu kita mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi dalam surat Mujadalah ya, Mujadalah ayat 11 ini Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beribadah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka jika kita ingin meninggikan derajat, maka kuncinya adalah ilmu. Dan ilmunya harus bermanfaat. Selalu minta kepada Allah. Lalu juga jaga syahadatain kita, jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini hari Jumat, jemaah sekalian. Perbanyak salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus perbanyak salawat. Al-Bakhil, orang yang pelit itu, kata Nabi SAW, orang yang tidak bersalawat jika namaku disebutkan. Man lam yusalli alaiya idza dzukira ismi. Jadi orang yang gak bersalawat jika namaku tidak disebutkan. Perbanyak salawat, hadirin. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau gak ada yang kita bawa pulang dari majelis ilmu kecuali banyaknya salawat yang kita ucapkan karena kita sering mendengar nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ustadz kita ketika mengisi kajian, maka itu sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Itu yang perlu kita tanamkan, jemaah sekalian. Ya, kita kembali bersama Al-Imam Nawawi dengan bukunya yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin. Dan Imam Nawawi sedang mendidik kita bagaimana memegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Abu Muslim atau Abu Iyas Salama bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu taala anhu. Mari kita bersama Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita. Hadirin yang Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salama bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Abu Muslim atau juga dikatakan kunyahnya Abu Iyas, siapa beliau? Beliau bernama Salama bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimali. Bahwa ada seseorang laki-laki yang makan di sisi Rasulullah SAW, di samping Rasulullah SAW, dan orang ini makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Faqal, lalu Nabi SAW menasihati beliau, menasihati orang ini, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Jadi jangan makan pakai tangan kiri, makanlah dengan tangan-tanganmu. Orang ini justru menjawab, la astati', aku tidak bisa, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala lastata'ta, begitu orang ini menjawab, saya tidak bisa, Rasulullah SAW langsung menyampaikan, semoga kamu tidak bisa. Semoga kamu tidak bisa. Ma mana'ahu illal kibar. Jadi hadirin sekalian, tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanannya kecuali kesombongan. فما رفعها إلى فيه. Dan akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi akhirnya dia benar-benar gak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Allahu Akbar. Jadi ada orang makan di samping Nabi SAW pakai tangan kiri. Diarahkan. Makan pakai tangan kanan. Saya gak bisa. Lalu Nabi SAW, semoga kamu benar-benar gak bisa. Karena dia tidak mau, bukan gak bisa. Satu-satunya faktor yang buat dia gak mau merubah itu karena kesombongan. Dan akhirnya benar-benar gak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis ini. Yang pertama tentu saja kita ingin berkenalan dengan Salamah bin Amr ini, karena ini nama baru yang menyapa telinga kita di Riyadhus Shalihin ini. Hadirin Allah muliakan, beliau itu bernama Salamah bin Amr bin Al-Aqwa atau Salamah bin Amr bin Sinan bin Abdullah bin Bani Amir bin Al-Aqwa. Kunyah beliau itu Abu Muslim. Ada yang mengatakan Abu Iyas dan ada yang mengatakan Abu Amir. Jadi nama beliau Salamah bin Amr bin Sinan bin Abdullah bin Bani Amir bin Bani Amir bin Al-Aqwa. Hadirin yang semoga Allah muliakan, dan beliau itu orang yang sangat berani, orang yang sangat berani. Dan awal perjuangan beliau dengan Nabi SAW itu ketika Hudaybiyah. Ketika Hudaybiyah. Dan beliau pun juga mengikuti perang Mu'tah. Dan beliau berjuang dengan Nabi SAW sebanyak atau di dalam 7 ghazawat, 7 peperangan. Dan beliau juga mengikuti Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan yang sangat terkenal itu. Dan hadirin Allah muliakan, dan di waktu yang sama beliau itu sangat baik. Jadi sangat baik orangnya. Muhsinan khayyira, kata para ulama. Jadi kana Salamah muhsinan khayyira. Orangnya sangat baik. Dan salah satu kelebihan beliau itu selalu berusaha mendekat ke Nabi SAW. Selalu berusaha mendekat dengan Nabi SAW. Jadi gak ingin jauh-jauh dengan nabinya, rasulnya, gurunya. Selalu berusaha mendekat, mendekat, mendekat. Itu profil Salamah bin Amr. Makanya karena beliau berusaha mendekat dan terus mendekat dengan Nabi SAW, itu Nabi SAW suka mendoakan beliau. Masya Allah dapat doa dari Nabi SAW ya. Kenapa? Karena berusaha mendekat terus, berusaha mendekat, berusaha mendekat. Akhirnya dapat ilmu, dapat hikmah, dapat doa, gitulah hadir. Dan Nabi sayang dengan beliau. Beliau pernah sampaikan, sebagaimana dalam kitab Majma' Zawaid, ardafani Rasulullah SAW mirara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memboncengiku itu sering banget. Sering mirror. Jadi diajak satu kendaraan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering. Bukan sekali dua kali. Jadi bayangin betapa banyak ilmu yang beliau dapat dan betapa banyak hikmah yang beliau dapat dan betapa banyak pelajaran-pelajaran hidup yang beliau dapat. Kenapa? Karena berusaha mendekat dan Allah mudahkan karena jujur. Dan suka diajak Nabi SAW, diboncengin sama Nabi SAW. Jadi satu kendaraan, kalau bahasa kita sang satu mobil. Satu mobil. Wa masaha ala wajhihi mirara. Dan Nabi itu suka mengusap mukaku. Dan itu sering, kata beliau. Masya Allah. Jadi wajah beliau itu diusap sama Nabi SAW. Tanda sayang. Itu jemaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu sayang sama Salamah bin Amir. Salamah bin Amr, maaf. Diusap wajahnya. Wastaghfara li wa li dhurriyyati. Dan Nabi SAW itu beristighfar, mendoakan ampunan untukku dan keturunanku. Itu hadirin. Jadi suka didoain sama Nabi SAW. Bayangkan suka diajak satu kendaraan terus didoakan sama Rasulullah SAW. Dan itulah para sahabat. Para sahabat itu radhiyallahu ta'ala anhum bukan hanya duduk di majelis Rasulullah SAW, tapi mereka punya kehidupan dengan Rasulullah SAW. Sehingga berkahnya banyak, punya kehidupan, dan mereka berjuang untuk itu karena Nabi SAW kan bukan orang polos juga, hadirin. Beliau tahu mana yang mendekat dengan bawa misi khusus, hidden agenda gitu, dengan orang yang tulus, yang baik gitu. Kan Nabi tahu siapa orang munafik di kota Madinah. Orang-orang yang punya kepentingan, kan Nabi SAW mengerti. Jadi kalau bisa dekat sama Nabi dan diajak, berarti ini orang baik. Dan pada saat Khaybar, hadirin, itu betisnya Salamah itu terkena senjata musuh betisnya. Fanafatha fihi Rasulullah SAW thalatha nafathat. Lalu Rasulullah tiupkan dengan sedikit air liur gitu ya ke betisnya Salamah 3 kali. Diruqyah gitu 3 kali. Famashtaka minha ba'daha. Setelah digitukan sama Nabi, enggak terasa sakit sama sekali. Jadi bayangkan, sampai dalam kondisi apa? Khaybar saja, perang Khaybar, itu Nabi masih perhatian dengan Salamah. Salam bin Amr, ketika Salamah terkena, didoakan sama Nabi. Diruqyah sama Nabi. Dan semenjak itu gak ada sakit sama sekali. Itu Salamah bin Amr. Minal Aqwa. Dan hadirin Allah muliakan. Setelah wafatnya Uthman bin Affan, maka beliau salah satu rujukan orang-orang yang ingin bertanya tentang agama. dan ingin belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu rujukan. Ya karena itu tadi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu beliau rujukan. Beliau rujukan. Hadirin Allah muliakan. Dan beliau meninggal di kota Madinah di tahun 74 Hijriah. Dan usia beliau pada saat itu terjadi khilaf ya, kurang lebih 94 tahun. Dan beliau diuji oleh Allah itu di masa tua beliau, di sebelum beliau meninggal, beliau buta, beliau kehilangan penglihatan, dan beliau sabar dan beliau mengharapkan pahala dari Allah. Itu hadirin, itu Salama. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW itu punya kehidupan dengan Rasulullah SAW. Itu benar-benar menjaga iman mereka setelah taufik dari Allah, menjaga ketakwaan mereka setelah taufik dari Allah, mereka berusaha terus mendekat, mendekat dan mendekat. Itu tentang Salamah bin Amr. Hadirin Allah muliakan, sekarang kita masuk ke hadis beliau. Sesungguhnya ada seseorang yang makan bersama Nabi SAW dengan tangan kiri, lalu Nabi SAW meminta dia memakan dengan tangan kanan, lalu dia dengan simpelnya menolak dengan alasan la astati'a. Lalu Nabi mengatakan la astata'ta, semoga engkau gak akan bisa atau benar-benar tidak bisa, karena ini adalah sebuah kesombongan. Sama rafa'aha ila fi, maka dia benar-benar gak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mendidik para sahabatnya untuk mengamalkan sunnah beliau dan beradab dengan adab beliau. Dan ini bukan hanya lisan atau dengan ucapan saja, tapi dengan praktek. Walakinnaha aqwalun wa af'alun, kata para ulama. Ini dilakukan oleh Nabi SAW secara lisan dan secara praktek. Makanya tadi kita katakan mereka punya kehidupan dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi bisa mengajarkan atau mengkoreksi jika ada yang salah, bisa mengajak atau mengkoreksi jika ada yang salah. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan sunnah dan adab makan, dan ini pelajaran langsung, pelajaran kehidupan dan praktek, darsun amaliyun waqi'i. Itu, ini pelajaran langsung lagi makan, bukan di majelis taklim, bukan di majelis taklim seperti. Dan ini bukan sekali Nabi lakukan. Dalam pembahasan ini saja kita tahu Nabi SAW juga menerapkan hal sama ke anak angkat, bukan anak sambung ya, anaknya Ummu Salamah, Umar, ketika lagi makan bareng, ketika Umar bin Abi Salamah waktu itu masih kecil, lalu makan bersama Nabi SAW, lalu diriwayatkan wa kanat yaduhu tatishu fi shahfah, itu tangannya nyomot sana nyomot sini, jadi dia kan lagi makan bareng nih, makan berjamaah, itu tangannya nyomot sana nanti nyomot sini nyomot situ lagi, suka-suka nih gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya gulam, nak, sambillah, kalau makan tu ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan tu yang ada di dekat kita. Kalau lagi makan berjamaah ya, makan yang ada di dekat kita. Ini konteksnya kalau makan berjamaah, lalu menunya sama. Atau sekelas lah menunya gitu. Kan biasanya kalau makan jamaah gitu kan, lauknya ditaruh satu-satu, ayam-ayam gitu semua, tempe-tempe semua. Ya udah makan di dekat kita. Gitu. Ustaz, kalau kebetulan di dekat saya sambalnya doang gimana? Jadi aku makan sambal aja nih. Ya enggak, kalau misal begitu taruh tengah, lalu dipetakan yang baik. Itu adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan hanya untuk orang ini, bukan hanya untuk orang ini. Tapi juga dalam setiap kesempatan. Dan itulah metode Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memadukan antara mendidik secara teori dan mendidik secara praktek. Emang susah banget nih kita kalau ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memang sosok yang luar biasa. Kita aja ngedidik secara teori aja masih tertatih-tatih, apalagi mendidik secara praktek. Tapi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ke anaknya Umar bin Abi Salamah, lalu ke orang ini, dan standarnya sama. Umar bin Abi Salamah diminta pakai tangan kanan, orang ini juga diminta pakai tangan kanan. Orang ini tuh dikatakan para ulama kila innahu Yusr bin Ra'il Ir al-Ashja'i. Jadi namanya ada yang mengatakan namanya itu Yusr ibn Ra'i ibn Ra'il Ir al-Ashja'i. Jadi baik ke Umar baik ke Yusr sama. Standarnya sama. Dan bukan karena ini anak sambung beliau jadi dibaik-baikin, enggak, didiknya tetap sama. Itu hadir. Jadi memang Nabi SAW itu memang pendidik nomor satu. Dan para sahabat itu belajar secara teori dan belajar secara praktek. Makanya mereka berusaha mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mereka berusaha mendekat kepada Nabi SAW untuk belajar, untuk memperbaiki iman, memperbaiki ketakwaan, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk cari panggung. Enggak. Mereka ingin belajar, mereka ingin memperbaiki iman, mereka ingin memperbaiki ketakwaan. Seperti Salamah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat makan itu makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang dari kalian hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab biyaminih." Dan kalau dia ingin minum, minumlah dengan tangan kanannya. "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Karena syaitan itu, atau sesungguhnya syaitan itu, kalau makan, makannya dengan tangan kiri. Dan kalau syaitan minum, minumnya juga dengan tangan kiri. Gitu hadirin Allah muliakan. Lalu dalam riwayat, kana Rasulullah SAW yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullih, fi na'alaihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Nabi SAW itu suka dengan sisi kanan dalam segala urusan, dan memulai dari kanan dulu. Pada saat beliau memakai sepatu, pakai sendal, pada saat beliau menyisir rambut, dan pada saat beliau bersih-bersih atau bersuci. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dengan kanan, suka dengan kanan. Sosom suka dengan kanan. Dan itulah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Simpel memang, tapi gak boleh kita remehkan. Dan dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa menggunakan tangan kanan itu keberkahan, hadirin. Bahkan yamin itu, sebagian ulama mengatakan diambil kata, dari kata liyuman, yang artinya barokah. artinya barokah. Jadi kanan itu yamin, itu bisa berarti, atau sebagian ulama mengatakan itu diambil dari kata yamin yang artinya berkah. Makanya Nabi suka pakai tangan kanan. Itu artinya banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Berkah itu artinya banyak kebaikan. Nabi SAW sekali mengingatkan, jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadits riwayat Imam Muslim. Itu yang harus kita tanamkan terus dan camkan terus. Nah, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, bahwa jangan pernah meremehkan perintah atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesimpel apapun kesannya, sesederhana apapun kesannya, jangan pernah meremehkan. Lihat user ini, dia gak mau, dan apa yang terjadi, dia benar-benar gak bisa angkat tangan kanannya ke mulutnya. Jangan pernah remehkan. Dan ini persis dengan surat An-Nur ayat 63 yang sudah kita bahas. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah, takutlah. Siapa yang disuruh takut dan disuruh berhati-hati? Orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Karena dia akan terkena fitnah dan terkena azab yang pedih. Akan terkena fitnah dan terkena azab yang pedih. Bagaimana orang ini gak bisa angkat tangan kanannya? Ini azab yang pedih, dan sebelumnya kena fitnah. Dan ini prakteknya, gak bisa. Semoga engkau benar-benar gak bisa. Benar-benar gak bisa. Bayangkan tangan kanan nggak bisa digerakkan ke mulut, kan bahaya jemaah. Jadi jangan pernah ngeremehin. Allah yang mengancam, berhati-hatilah, takutlah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Dan ini udah kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya, nggak bisa diangkat tangannya, nggak bisa diangkat. Jadi jangan mengulang kesalahan-kesalahan orang-orang yang seperti itu. Dan Allah nggak mungkin salah dalam firman-firman-Nya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini enggak ada keraguan. Al-Qur'an enggak ada keraguan. La raiba fi, enggak ada keraguan. Dan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 63 tadi, falyahdhari alladziina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Ini cuman karena dalam tanda kutip ya, makan pakai tangan kiri akhirnya menyebabkan tangan kanannya gak bisa diangkat ke mulutnya. Ini kan peringatan keras bagi kita. Jangan pernah ngegampangin. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Itu hal penting. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa orang ini tidak atau kena hukuman seperti ini itu karena kesombongan, karena meremehkan. Al-kibru batarul haqqi wa qumtun nas. Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Al-kibru batarul haqqi wa qumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Merasa diri tinggi, meremehkan, menganggap kecil. Bukan karena dia gak bisa, bukan sebatas karena khilaf, tapi ini kibar. Dan hati-hati dengan sikap dan sifat sombong, hadirin. Kibar itu sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang, atau tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya punya sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Dan dzarrah adalah partikel terkecil. Gak masuk surga, kata Nabi SAW. Ini bukan hanya sekedar gak mengamalkan sunnah. Ini sombong. Ini ngeremehin. Ini merasa diri tinggi. Jadi tawadhu'lah. Terimalah kebenaran. Dan kalau misalnya kita masih jatuh dalam kesalahan, ngaku aja udah. Nggak usah sombong-sombong tuh. Jangan nolak. Jangan pertahankan gengsi. Itu fatal. Aku aja saya khilaf. Saya memang pendosa. Saya keliru. Apa susahnya? Wong dari awal kita hina kok, hadirin. Kita diciptakan dari mani yang hina. Cari-cari Allah setia, enggak, saya enggak bisa. Padahal dia bisa. Itu karena dia enggak mau aja, dia ngeremehin. Lasta ta'ta, kata Nabi. Semoga engkau benar-benar enggak bisa. Kejadian deh. Karena sombong. Makanya enggak ada faktor kecuali sombong, kan itu hadisnya. Hati-hati dengan sombong. Seringkali kesombongan kita itu lebih fatal daripada kesalahan kasat mata kita itu sendiri. Ini pelajaran dari hal ini. Kesombongan kita itu seringkali lebih besar, lebih parah lebih fatal daripada kesalahan kasat mata kita itu sendiri. Karena yang menyebabkan dia ini tuh bukan sebatas makan pakai tangan kiri, tapi sombong, nolak kebenaran, ngeremehin kebenaran, merasa diri tinggi. Gak memuliakan Allah dan Rasulnya, gak memuliakan sunnah Nabi, gak memuliakan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kan kalau mau ilmu yang bermanfaat, mau ilmu yang berkah, ta'zimul ilm, muliakan ilmu. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan Anda, itu kan kul biyaminik itu ilmu dari Nabi SAW, muliakan dong. Tapi dengan enak, lah astati, saya gak bisa. Oh, oke. Semoga kamu benar-benar gak bisa. Kejadian. Gak bisa. Ini kalau kita ngeremehin ilmu. Karena ilmu itu sendiri kan qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu firman Allah dan sunnah Rasul. Makanya kita harus memuliakan. Memuliakan ilmu itu artinya memuliakan Allah, lalu memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sombong di hadapan ilmu dan jangan pernah sombong di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan sombong ternyata bukan hanya sebatas hablu minan nas semata, yang sebagaimana kita pikir selama ini bahwa sombong hanya berkaitan dengan teman, saudara, orang tua, adik, kakak, keponakan, om, tante, atau siapapun, kolega, customer, penjual, pembeli. Sombong yang pertama kali itu sombong di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi mengatakan sombong itu apa, batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia disebutkan yang kedua. Yang pertama apa? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Hadirin Allah muliakan, karena menolak kebenaran itu fatal. Allah berfirman dalam surat, ada beberapa dalam surat Al-Baqarah 147 misalnya, Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Jadi jangan kita tolak. Al-Haqqu min Rabbika, Al-Baqarah 147, kebenaran itu berasal dari Rabbmu. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 60, Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu, dari Allah. Hati-hati, ilmu itu dari Allah. Makanya muliakan, jangan diremehkan. Ini fatal. Kalau khilaf, udah aku khilaf aja. Keliru-keliru. Kita sebanyak keliru kok, jamaah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. kalau kita banyak salah itu bukan sesuatu yang mencengangkan, enggak, ya memang manusia begitu. Yang aneh bin ajaib justru ada orang mengklaim gak pernah salah, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau banyak salah emang itu manusia. Kamu ini banyak sekali melakukan kesalahan, wajar, itu bukan, ya itu manusia begitu. Oh, Nabi kita salah-salah mengatakan itu kok. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Makanya kan dalam dakwah itu jangan bawa ke person, tapi bawa ke Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak kesalahan. Kita banyak kesalahan. Ini karena kesombongan, clear kesombongan yang membuat dia begini. Dan kesombongan fatal, hadir. Ini dalil kesombongan fatal. Fatal. Jangan pernah lakukan hal tersebut. Lalu pelajaran yang berikutnya, ulama mengatakan juga bahwa tolak ukurnya itu, parameternya, siapa yang perintah dan siapa yang larang. Bukan sebatas apa perintahnya dan apa larangannya. Ini terkesan remeh, terkesan sederhana, simple, atau mungkin remeh. Itu karena orang ngelihat makan pakai tangan kanan atau makan pakai tangan kiri. Sudut pandangnya keliru. Sudut pandang yang benar adalah siapa yang perintahkan dan siapa yang larang. Siapa yang perintahkan kita pakai tangan kanan dan siapa yang larang kita pakai tangan kiri. Yang perintahkan itu Allah dan Rasulnya, gak ada yang simpel. Kata Imam Malik, leisa fi ilmil kitab wa sunnah syai'un sahlun. Gak ada satupun ilmu dalam Al-Quran dan sunnah itu sesuatu yang mudah. Salah satu keterangan para ulama tentang kalimat ini apa? Maksudnya bukan dari sisi pemahaman. Kalau dari sisi pemahaman banyak banget ilmu yang secara pemahaman itu mudah. Contoh ilmu bahwa sholat subuh wajib. Emang susah memahami hal itu? Kan gampang. Ilmu bahwa sholat zuhur itu wajib. Kan mudah dengan izin Allah. Ilmu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Itu mudah. Tapi maksud Imam Malik kata para ulama bahwa status ilmu dari sisi Allah dan Rasulnya itu membuat ilmu itu gak mudah, karena kita harus bertanggung jawabkan kepada Allah dan Rasulnya, dan menyelisihi ilmu sama saja menyelisihi Allah dan Rasulnya. Menolak itu menolak Allah dan Rasulnya. Mana ada yang mudah kalau berhadapan dengan itu? Beli ketoprak cabenya 7 misalnya, lalu karetnya 3 gitu. Itu mungkin orang akan komen, ngapain sih beli ketoprak cabenya 7 karetnya 3. Tapi kalau yang memerintahkan panglima TNI atau Kapolri ke anak buahnya yang pangkatnya kopral misalnya, itu jadi sesuatu hal besar, hadirin. Jadi kalau yang kasih permintaan itu Kapolri atau panglima TNI ke prajuritnya, oh itu sesuatu. Itu bisa jadi membeli ketoprak sesuatu hal yang menegangkan bagi dia. Ini kalau salah nih, selesai riwayat saya. Dicek lagi. karetnya berapa? Oh, 3, benar 3. Atau misalnya, karetnya 2, datang lagi tukang ketoprak. Satu lagi karetnya, Bang. Orang tukang ketoprak bingung, ini orang ribet amat. Mau 1 kayak, mau 2 kayak, mau 3, kan gak ada bedanya. Oh, beda. Apa bedanya? Panglima yang minta. Oh ya, ngerti kita. Bang, itu pas, itu udah yakin belum, Bang? Cabenya 7. Oh, kalau di sini tadi saya cukup kasih 5 aja, Mas. Cabe di sini 5 tuh rasa 7. Enggak. Ulang. Suruh ulang. Dan yang lain katanya, tapi ini sama pedesnya dengan 7 cabe. Enggak mau. Saya mau 7. Gitu. Ini ribet amat sih ini orang. Apa bedanya? Kan inti dari cabe pedes. Ayo kita buka artikel. Diajak sama tuang tawarnya buka artikel. Ini bukan buka artikel, Mas. Ini panglima yang suruh saya beli cabenya 7. Ditunggu lagi. Oh, kalau ini udah akhirnya dibuatin lagi. Gimana, udah 7 belum? Tadi saya kelebihan jadi 8. Ulang. Tengah tapi 8 sama 7 sama aja rasanya. Enggak, 7. Saya mau 7. Minta 7 nih. Mau 8 gak mau. Mau dikasih 5 gak mau. Sampai tukang ketopraknya ngedumel. Ada apa sih? Ternyata minta panglima. Jadi misi membeli ketoprak itu jadi mewah. Kalau yang memberitakan itu orang nomor 1. Kan gitu jamaah sekalian. Begitu juga makan pakai tangan kanan. Itu hal yang penting buat seorang muslim, orang yang beriman. Dan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, itu menjadi sesuatu yang harus segera dirubah. Walaupun kita kidal, cukuplah alasannya karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Dan Nabi SAW mengatakan itu kebiasaan syaitan. Bukan cukup. Bahkan kalau gak ada alasan, cukup bagi kita. Sama kalau panglima minta cabai 7, prajurit kan gak minta alasannya. Siap dan aja. Alasannya apa dan? Gak ada alasannya apa dan. Siap dan. Gitu jemaah. Nah, kenapa kita kita cuekin? Ada peremehan di sana. Kan itu fatal. Itu fatal, jemaah. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, jangan pernah meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan parameternya adalah siapa yang perintah dan siapa yang larang, dan menyelisih Allah dan Rasulnya itu fatal. Menyelisih Allah dan Rasulnya itu fatal. Lihat siapa yang perintah, siapa yang larang, bukan sebatas apa perintahnya dan apa larangannya. Itu cara berpikir yang benar. Itu cara berpikir dengan akal sehat. Logika ilmiah itu demikian. Yang memerintahkan itu punya pengaruh besar. Apalagi Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kita kecuali untuk kebaikan kita, dan tidak melarang kita kecuali karena itu buruk bagi kita, walaupun kita gak ngerti hikmah atau pesannya. Tapi yakinlah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, itu yang terbaik buat kita. Itu tadi, tangan kanan itu berkah. Dan terakhir hadirin, kaidah yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini, catat baik-baik. Qa'idatun mustamirrah fi syara', kaidah yang berlaku secara berkesinambungan di dalam syariat kita. Wa ya inna ma min babi takrim wa tasyrif. Hal ini itu dalam bab memuliakan dan ya takrim dan tasyrif. Dalam bab memuliakan, dalam hal-hal yang mulia gitu. Dalam hal-hal yang positif dan mulia. Kalubsit thawb, seperti memakai baju, celana, memakai sepatu, masuk ke masjid, bersiwak, pakai celak, gunting kuku, gunting kumis, menyisir rambut, dan hal-hal lainnya yang merupakan aktivitas yang baik dan mulia, maka disunahkan pakai atau disunahkan untuk memulai dengan yang sebelah kanan gitu. Atau pakai tangan kanan. Wadzalika kulluhu bikaramatil yamin wa syarafiha, dan ini semua karena kemuliaan tangan kanan atau kemuliaan sisi kanan, maaf, sisi kanan atau tangan kanan, keberkahannya dan kemuliaannya. Itu kaidah. Jadi semua yang baik-baik itu mulai dari kanan. Mulai dari kanan. Tadi pakai baju. Misalnya masukin apa? Lengan tangan mulai kanan. Pakai celana tangan kanan. Sepatu mulai dari kanan, masuk masjid kanan. Bersiwak, sikat gigi mulai dari gigi kanan gitu. Sebelah kanan. Pakai celak mulai dari mata kanan. Gunting kuku mulai dari jari-jari yang kanan. Tangan kanan, kaki kanan, jari-jari kanan. Gitu. Bahkan cukur kumis mulai dari kanan. Nyisir rambut kanan dulu. Gitu jemaah. Jelas ya hadirin. Itu kaidah yang berlaku di syariat kita. Dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi sekali lagi, dan khusus untuk makan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Sekali lagi, apabila salah seorang kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis ini dikeluarkan Imam dari Ibnu Umar dan dikeluarkan Al-Imam Muslim. Dikeluarkan Imam Muslim. Poinnya. Dan Nabi suka dengan sebelah kanan dalam segala perkara yang positif, perkara yang mulia, perkara yang positif dan perkara yang mulia. Allah Ta'ala misalnya bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.